Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita melanjutkan masih pada bab albir walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan menyambung hubungan silaturahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه. Dari Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahmu mu'allaqatun bil arsy." Tali silaturahim itu mu'allaqah, terkait bil arsh. Taqulu, dan dia berkata, ar-rahim ini berkata, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa hadza yahtamilu ay yakuna khabaran wa ay yakuna du'aan, yakni yahtamilu anna ar-rahma tukhbiru bihadha aw tad'u Allah 'azza wa jalla bih. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimungkinkan sebagai khabar, pengkhabaran. Dan juga dimungkinkan ayyakuna du'aan, permintaan. Yaitu maksudnya adalah dimungkinkan bahwasanya ar-raham, ar-rahim itu mengkhabarkan dengan hadis ini, mengkhabarkan bahwasannya ar-rahim itu terkait, terhubung dengan arsy. Lalu dia mengatakan, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Ini pengkhabaran, memberitakan. au atau dimungkinkan bahwasannya ar-rahim ini tad'u lillah, dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, barang siapa yang menyambungku, wassalahullah, Allah akan menyambungnya. Yaitu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, barang siapa yang dia menyambung hubungan silaturahim kepada sama keluarganya, karib kerabatnya, wassalahullah, Allah akan menyambungnya juga hubungan kepadanya. Waman kota'ani kota'ahullah, dan barang siapa yang memutuskanku, memutuskan hubungan silaturahim, maka Allah akan memutuskannya, Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Qala syekh, wa ala kulli hal fahuwa dalilun ala azmin sya'ni rahim wa salatuha, dan ala kulli hal dalil ini menunjukkan tentang besarnya perkara silaturahim dan besarnya perkara menyambung hubungan silaturahim. Wa anna tahtal arsh tad'u bihadha du'a, dan bahwasanya rahim ini di bawah arsh yang dia na'am berdoa meminta dengan doa ini, atau dia menghabarkan dengan khabar ini. Naam. Maka bisa kita ambil faedah bahwasannya hubungan silaturahim adalah perkara yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan kita remehkan perkara tersebut. Karena di sini disebutkan bisa jadi sabda Nabi ini merupakan doa permintaan ar-rahim. Naam. Meminta dan berdoa kepada Allah untuk memberikan, menyambung hubungan kepada orang-orang yang selalu menyambung hubungan silaturahim kepada karib kerabatnya, sanak keluarganya. Dan juga meminta kepada Allah untuk memutuskan hubungannya kepada orang-orang yang memutus hubungan kepada sanak familinya. Nah, ini perkara yang enam besar, ancaman terhadap orang-orang yang meremehkan enam hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ummil mu'minin Maimunah binti al-Harith radhiyallahu anha annaha a'taqat walidatan wa lam tasta'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alayha fihi qalat ya rasulullah inni a'taqat inni a'taqtu walidati qala aw fa'alti qalat na'am qala amma innaki law a'taytaha akhwalik akhwalaki kana a'zama li ajriki. Muttafaqun alaih. Dari ummil mukminin Maimunah binti al-Harith radhiyallahu anha, dari Sayyidah Maimunah binti Al-Harith, salah seorang istri Nabi radhiyallahu anha, bahwasanya beliau membebaskan walidatan. Walidatan saya lihat di kamus artinya anak perempuan. Walam tasta'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yaitu Maimunah tidak meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tatkala ya kana yaumiha alladhi yaduru 'alayha fih, ya tatkala pada hari yang di mana Rasulullah sallam berada di rumah Maimunah, ya. Qalat, maka Maimunah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni a'taqtu walidati, sungguhnya aku telah membebaskan anak perempuanku. Qala, awa fa'alti? Maka Rasulullah SAW berkata, apakah benar engkau melakukannya? Qalat, na'am, iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajrika. Adapun ya, sesungguhnya engkau, kalau seandainya engkau berikan dia kepada paman-pamanmu, ya, akhwal, kana a'zam li ajrika, maka itu lebih a'zam, lebih besar pahalanya bagimu. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan ya karib kerabat ya merupakan ya adanya hubungan yang kuat ya, sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada beliau, ya, tidak usah ya dibebaskan, tetapi diberikan kepada paman-pamannya. Ya. 6. Maka semua hadis ini menunjukkan wajibnya 'alal insan ayyasila rahimahu wa aqaribuhu biqadrin ma yastati'. Bahwasanya wajib bagi seseorang untuk dia menyambung hubungan silaturahim kepada karib kerabatnya dengan kadar yang dia mampu untuk melakukannya. Wa biqadrin ma jara bil 'urf, dan dengan kadar sesuai apa yang berlaku dia kebiasaan di daerah-daerahnya. 6. Wa yuhadziru min qati'ati rahmi, dan memperingatkan dari memutuskan hubungan silaturahim. Qala rahimahullah, wa an Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastafaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun, afasilu ummi? Qala na'am, sili ummaki. Muttafaqun alaih. Dari sahabiyah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, Beliau berkata, telah datang kepadaku ibuku dan dia masih dalam keadaan musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, qadimtu alayya ummi wa hiya raghibatun. Apa asilu ummi? Telah datang kepadaku ibuku dan dia raghibah. Raghibah dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah tami'atun indi nas'alani syai'a. Ibuku itu tami'ah, yaitu sangat ingin meminta kepadaku sesuatu. Dia datang lalu ingin meminta kepadaku sesuatu. Dikatakan perempuan ini adalah kanat ummuha minan nasab, ibu dari nasab. Waqila minar radha'ah, dan dikatakan pula ibu ini adalah dari radha'ah, ibu susuan. Wassahihul awal, yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya uminya ini dari nasabnya, termasuk umi dari nasabnya, bukan radha'ah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa asilu ummi, apakah aku menyambung hubungan kepada ibuku tersebut? Qala na'am, kata Rasulullah sallam, ya. Sili ummaki, sambunglah hubungan kepada ibumu. Naam. Dikatakan sebagian ulama, yang dimaksud raghibah adalah raghibatun fil Islam, dia ingin masuk Islam. Maka al-amru bisillatiha min ajli ta'lifiha 'alal Islam. Maka perkara ketika dia menyambung hubungan kepada ibunya tersebut, ini termasuk na'am ta'lif, dalam rangka melembutkan hatinya 'alal Islam, agar dia masuk ke dalam Islam. 6. Maka dalam hadis ini adanya dalil ala annal insana yasilu aqaribuhu walau kanu ala ghairil Islam. Dalil bahwasannya seseorang dia menyambung hubungan kepada karib kerabatnya walaupun bukan beragama Islam. Li'anna lahum haqqul qarabah, karena mereka memiliki hak kekerabatan. Karena mereka memiliki hak kekerabatan. Maka sambung hubungan silaturahim kepada mereka. Walaupun mereka bukan beragama Islam. Nah, sebagaimana dari Nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika dia, yaitu kedua orang tuamu, berkeinginan memaksa dirimu ala an tusyrika bi, untuk melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah, ma laysa laka bi ilmun, yang dimana kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati keinginan keduanya tersebut. Orang tuamu misalnya adalah bukan beragama Islam, lalu dia mengajakmu, memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, untuk masuk ke dalam agama mereka, fala tuti'huma, maka jangan engkau taati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah engkau kepada keduanya di dunia ini dengan baik. Ya. Naam. Perintah untuk ya, menyambung hubungan silaturahim kepada kedua orang tuanya. Ya. Naam. Di dunia dengan baik. Ya. Sebagaimana di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, sili ummaki. Ya. Sambunglah hubungan kepada naam ibumu. Selama dia ya, naam tidak memerintahkan kepada perkara-perkara kesyirikan, maka bergaulah dengan baik. Ya. Bergaulah dengan baik. Naam. Ya, yang terkait dengan hubungan silaturahim. Walau kana kafirin au fasiqin, li'anna lahum haqqul qurabah, walaupun dia adalah orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, tapi karena dia adalah kerabat dekatmu, sanak familimu, maka sambunglah hubungan silaturahim kepada mereka. Ya, karena ya, mereka memiliki hak kekerabatan kepadamu. Naam. Taib. Ya, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.